Amri. Keren ya? Keren. Dia mau lagi kan? Bangga. Dia mau kan? Iya, mauan lagi. Nggak, aku bercanda karena butuh-butuh kayak gambar-gambar kemarin kan bingung kita nggak ada yang bisa gambar, kamu sibuk, kelana pulang ke Bandung. Itu kalau yang cewek itu dari mana? Tiba benar rasa berpikir. Lagi dong, saya. Tiba benar kata berhati, berjumpa jejakmu, curiga sia-sia di punggung ragu, lega dipandang. Telah hadirlah sesaat hidup kesunyian, sampah bicara bahasa kita bunyi benar. Buangkan cakap gual di kepala, kembali sepi, jangan kenangan, kembalikanlah pejam hasrat, dengar deru di dekat jarak bergejolak, terapung seperti batu tanpa ibu. Siapa kita? Kenapa bisa menanggung nyawa mengunyah yang tak hanya berjejak pedih? Ulang, ulang, ayo mengulang, derap-derap kebingungan, serang-serang kehidupan, membusuk-busuk rantai kematian. Sendiri selalu dalam kubangan dendam, masa lalu mengiris waktu sepenuh-penuh penantian. Diam resah ruang tunggu, cahaya diam hitam-hitam, sakitan kebingungan seakan-akan sia-sia. Sesaat hidup kesunyian, sampah bicara bahasa kita sembunyi benar. Dengar deru di dekat jarak bergejolak, terapung seperti batu tanpa ibu. Siapa kita? Kenapa bisa menanggung nyawa? hadir. Bahkan Tuhan. Mas Iksan gemes deh, yang tak nikahin. Mas Iksan di Mas Iksan.